Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu Najah, syarah dari kitab Safinatu Najah. Ini masih membahas rukun Islam yang kelima yaitu haji ya. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil khabari man qadha nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisani. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ini ada satu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyelesaikan ibadah hajinya dan orang-orang aman dari tangan dan ucapannya, maksudnya tangannya itu tidak menyakiti orang lain dan ucapannya juga tidak menyakiti orang lain, maka semua dosanya diampuni, baik dosa yang sudah dilakukan maupun doa yang akan dilakukan. Pemataahora ini ya doa dosa yang belum dilakukan. Wa infaqud dirhami al-wahidi fidzalik ya'dilu alfa alfin fi masiwah. Bersedekah satu dirham saat haji itu sebanding dengan 1000 di selain haji. Jadi haji itu keistimewaannya sangat luar biasa ya. Saat sedekah satu itu dikalikan 1 juta ya. 1000 dari 1000 dikalikan 1 juta. Jadi satu di saat haji itu sama dengan 1 juta di selain haji. Jadi 1 juta kali lipat. Tidak hanya 1000 tapi 1 juta kali lipat. Wawarada fil khabari annal baital haram yahujuhu kulla amin sabu'una alfan minal bashar. Faidana qosu andalik atamahumullahu azza wajal minal malaika. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Mekah atau Ka'bah ya, Ka'bah itu setiap tahun dikunjungi oleh 70 ribu manusia. Jadi ini batas minimal 7 ribu manusia. Kalau jumlah yang kurang 70 ribu. Kalau jumlah yang kurang dari 70 ribu, maka Allah akan menambahnya dengan malaikat. Allah akan menggenapi bilangan itu dengan malaikat. Jadi sehingga banyak sekali cerita zaman dahulu ya, zaman dahulu saat hajinya ternyata data yang ada itu kurang dari 70 ribu, banyak sekali jamaah yang menemukan orang-orang aneh, yaitu ya malaikat. Karena hadis ini, wa idza zadu ala dzalik yaf'alullahu ma yurid. Kalau lebih dari 70 ribu maka Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya ya bisa saja tetap lebih, bisa saja banyak yang meninggal ya, bisa kemungkinannya bisa dua tergantung Allah. Wa annal baital ma'mur fis sama'ir rabi'ah takhuju ilaihil malaikah kama takhujul basyaru ila baitil haram. Jadi Ka'bah itu kalau kita tarik garis lurus ke atas hingga langit keempat ya, hingga langit keempat itu ada namanya baitul ma'mur. Baitul ma'mur ini ya Ka'bah yang di langit keempat. Kalau di bumi itu Ka'bah, kalau di langit keempat namanya Baitul Ma'mur. Ini tempat hajinya malaikat ya. Jadi malaikat itu haji ke Baitul Ma'mur sama seperti hajinya manusia ke Mekah ya, ke Ka'bah. Ini malaikat juga haji, tapi hajinya di langit keempat ya. Bukan di bumi. Nuktatun, satu faedah yang rahasia. Faedah yang rahasia ya. Nuktah itu faedah lembut. Huqiyan Muhammad ibn al-Munkadir annahu hajja 33 hajjah. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha qala wa huwa bi Arafah. Ada satu cerita dari seorang yang bernama Muhammad bin Munkadir. Dia menceritakan bahwa dia pernah haji sebanyak 33 kali. Jadi hajinya sebanyak 33 kali. Nah, setelah dia melakukan haji yang terakhir, haji yang ke-33, dia berdoa di Arafah. Saat dia berada di Arafah, dia berdoa. Ini isi doanya. Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu qad waqaftu fi mawqifi hadha 33 wiqfah. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku sudah 33 kali wukuf di tempat ini. Sudah wukuf di tempat ini 33 kali. Fawahidatun anfardi wasaniyatu fawahidatun anfardi wasaniyatu an abi wa salisatu an ummi. Dari 33 kali itu, satu wukuf untuk diriku sendiri, satu wukuf untuk ayahku, dan satu wukuf untuk ibu. Jadi tiga wukuf dari 33 itu untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Wa ushiduka ya Rob anni wahabtu salasina liman waqafa mauqifi hadza wa lam yataqabbal minhu. Ini dermawan sekali ya. Dan aku menyaksikan engkau ya Allah bahwa aku memberikan 30 wukuf yang tersisa, 30 haji yang tersisa bagi orang-orang yang pernah wukuf di sini dan wukufnya tidak engkau terima. Jadi siapa itu? Siapa tadi? Muhammad ya, Muhammad atau siapa tadi? Muhammad bin Munkadir itu beliau apa ya? Beliau kasihan dengan orang-orang yang sudah wukuf tapi tidak diterima. Beliau prihatin sehingga wukuf yang dilakukan selama 30 kali itu diberikan kepada orang-orang yang wukufnya tidak diterima. Ini dermawan sekali ya. Tapi ternyata tanggapan Allah berbeda dengan harapan Muhammad bin Munkadir. Falamma dafa'a ayrohala min Arafat wa nazala bil Muzdalifah. Ini sebenarnya yang di dalam kurung ini bukan tidak kasih waktu saja ya. Ini tambahan dari penulis. Nudiya fil manami ya bunal Munkadir atatakarramu ala man khalaqal karama wal jud. Ini malah tanggapan Allah berbeda dengan yang diharapkan Munkadir. Setelah Muhammad bin Munkadir pulang dari Arafah ya, pulang dari Arafah dan menginap di Muzdalifah, kemudian dia tidur, ternyata di saat tidur ada suara. Dia mendengarkan suara yang berbunyi, "Hai Ibnu Munkadir, apakah engkau berbuat dermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan?" Jadi Abdullah bin Munkadir ini kan memberikan 30 wukufnya, memberikan kepada Allah agar Allah memberikannya kepada orang-orang yang wukufnya tidak diterima. Tanggapan Allah tidak begitu. Loh, saya ini yang menciptakan kedermawanan. Mengapa engkau dermawan kepadaku? Wong dermawan itu ciptaanku. Ini kata Allah ya. Innallaha ta'ala yaqulu laka. Innallaha ta'ala yaqulu laka wa 'izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi amin. Ini malah di 200 ya. Di alfi di apa ditambahi 200. 2000 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku telah mengampuni semua orang yang wukuf di Arafah sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan Arafah, 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Arafah, Allah sudah menetapkan ketentuan. Ketentuannya adalah setiap orang yang wukuf di sana maka dosanya diampuni. Jadi sekedar wukuf saja itu sudah bisa mengampuni dosa ya. Ini keistimewaan haji. Taudihun, penjelasan. Qauluhu haju bi fathil ha'i wa kasriha. Kata haju huruf A-nya bisa fathah bisa kasrah. Bahwa masdarun mudhafun limaf'ulihi. Kata haji kan hijul baiti ya. Itu adalah masdar yang dimudhafkan ke maf'ulnya. Wa man fa'iluhu. Kata man di safinatun najah itu menjadi fa'il. Bahwa ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahali rafi. Kata man ini adalah isim mausul yang mabni sukun dan tempatnya rafa. Wa takdiru wa ayahu jal baital mustati'u. Kalau diperlihatkan maknanya menjadi seperti ini. Haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Jadi mustati' ini menjadi fa'il dari yahujja. Al-baita menjadi maf'ul. Mislu dzalika ma fil hadis alladzi rawahu al-Bukhari. Dan status ini, kedudukan ini juga berlaku pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa huwa qauluhu, hadis itu adalah sabda Nabi, bunia al-islamu ala khamsin ila an qal wahijul baiti. Nabi kan pernah bersabda ya bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 pilar. Dan Nabi mengucapkan, Nabi bersabda wa hajjul baiti. Jadi ini haknya bisa dua harokatnya. Kemudian statusnya sama seperti tadi ya. Hajju ini masdar, al baiti maf'ul. Kemudian man setelahnya itu fa'il. Kama qalahu Ali ibnu Muhammad al-Usmuni. Ini biasanya dibaca Asmuni ya, tapi di sini harokatnya dhamma. Fi kitabi al-mulaqabi biman haji salik. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ali bin Muhammad al-Usmuni dalam kitabnya yang terkenal dengan nama Manhajus Salik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.